وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-16. Kita masuk pada bab yang berikutnya, Al-Babus Sabi' Ashar, bab yang ke-17 dari kitab Mu'amalah. Al-Musabaqatu, bab yang ke-17 membahas tentang musabaqah, perlombaan. Wa fihi iddatu masail, dan dalam bab ini ada beberapa masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknaha wa hukmuha, makna musabaqah, perlombaan, dan hukum perlombaan tersebut. Maknaha, apa maknanya? Makna musabaqah. Al-musabaqah, jadi maksud di sini adalah as-sabaqu ma yatara hanu alaihi al-mutasabiquna fil khayli wal ibili wa fil nidali faman sabaqa akhadhahu. As-sabaq adalah sesuatu yang ma yatarahanu alaihi, yang diperebutkan oleh al-mutasabiqun, oleh peserta lomba. Fil khail, baik dalam pacuan kuda, wal ibil, atau dalam pacuan unta, wa fil nidal, dan juga dalam panahan. Faman sabaqa akhadhahu, dan barang siapa yang menang maka dialah yang mengambil sesuatu yang diperebutkan tersebut. Baik. Ini makna al-musabaqah. Sesuatu yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkannya, atau peserta lomba, baik dalam pacuan kuda atau pacuan unta atau dalam panahan, lomba memanah. Dan orang yang menang dialah yang mengambil sesuatu yang diperebutkan tersebut. Baik. Ini makna as-sabaqu. Kemudian wal musabaqatu hiya al mujaratu bainal hayawani wa ghairihi wal munadalatu wan nidal al musabaqatu birrami bisihami wa nahwiha. Al musabaqah, perlombaan, al mujaratu bainal hayawan wa ghairihi, adalah mujarah, mengadakan pacuan hewan dan yang lainnya. Ini makna musabaqah, mengadakan pacuan hewan dan lainnya, balap kuda misalkan, atau balap unta dan yang lainnya. Ini musabaqah. Wal munadalah wan nidal, sedangkan munadalah atau nidol adalah al-musabaqatu birrami bisihami wa nahwiha, perlombaan memanah, perlombaan memanah dan yang semisalnya. memanah, menembak, ya, dan yang sejenisnya. Ini makna munadharah. Kemudian hukumnya, hukmuha wa adillatuha, hukum musabaqah dan dalil-dalilnya. Wal musabaqatu jaizatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Musabaqah atau perlombaan hukumnya jaizah, hukumnya mubah, boleh, berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan ijma'. Amal kitabu faqauluhu ta'ala, adapun dalil dari Al-Kitab, yakni dari Al-Quran, tentang bolehnya musabaqah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan lakukanlah persiapan untuk menghadapi mereka, yakni persiapkan kekuatan yang kalian sanggupi, yang kalian mampu, ya, untuk menghadapi mereka, yakni menghadapi orang-orang kafir. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Berdasarkan ayat ini, para ulama berdalil tentang bolehnya melakukan musabaqah, perlombaan, pada pacuan kuda atau pacuan unta atau perlombaan memanah, ya, dan yang lainnya. Wa minas sunnati ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khaylil mudammarati minal hafya ila thaniyatil wada' wa bainal lati lam tudammar min thaniyatil wada' ila masjid bani Zuraiq. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan lomba balap kuda, ya, antara kuda-kuda yang mudammarah. Kuda-kuda yang mudammarah di sini adalah kuda-kuda yang disiapkan untuk jihad, ya, atau kuda-kuda yang memang disiapkan untuk perlombaan. Disebutkan di sini makna tadmirul khail, ya, huwa an yudhaharu 'alaiha bil 'alafi hatta tasman thumma la tu'laf illa qutan litakhiffa wa yakunu tadmirul khail lil ghazwi aw sibaq. Mentadmir kuda artinya terus memberi makan kuda sampai gemuk, ya, sampai gemuk, sehat, kuat, ya. Setelah itu secara bertahap dikurangi pakannya, ya, kecuali pakanan pokok saja, ya. Supaya apa? Supaya kuda tersebut ringan, ya, tidak gemuk lagi, supaya ringan, supaya lincah ketika berlari. Dan kuda yang mudammarah atau kuda yang mudammar itu disiapkan untuk perang, kuda yang disiapkan untuk perang ataupun untuk sibak, untuk perlombaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perlombaan atau mengadakan lomba pacuan kuda atau lomba lari kuda, ya, balap kuda, kuda-kuda yang mudhammarah dari Hafya sampai ke Saniyatul Wada. Wa bainal lati lam tudammar min Saniyatil Wada ila Masjid Bani Zuraik. Dan beliau juga mengadakan lomba untuk kuda yang tidak ditadmir. Lombanya dari tempat yang namanya Saniyatul Wada sampai Masjid Bani Zuraik. Al-Hadis riwayat Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi marhamatullah. Nah, hadis ini jelas sharih, ya, jelas menunjukkan bolehnya mengadakan perlombaan pacuan kuda atau balap kuda. Karena dalam riwayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengadakan lomba balap kuda, ya, antara kuda-kuda yang mudhammar, ya, beliau tetapkan lombanya dari Hafya, dari tempat yang namanya Hafya sampai Saniyatul Wada. Di siapa yang duluan sampai di Saniyatul Wada. Beliau juga mengadakan lomba untuk kuda-kuda yang tidak mudhammar, kuda-kuda yang biasa. Yang lomba tersebut dari Saniyatul Wada, ya, sampai Masjid Bani Zuraik. Kemudian dalil yang lain dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu Sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Kata beliau Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perlombaan kecuali pada unta ataupun panahan atau kuda. Al-khuff maknanya al-ba'ir, unta. Wan nasl artinya as-sahmu dzun nasli, anak panah yang ada bulu-bulunya. Wal hafir, sedangkan makna al hafir, ya, tapal kuda, adalah maknanya al faros, kuda itu sendiri. Sehingga artinya tidak ada perlombaan kecuali, ya, lomba balap unta atau lomba memanah atau lomba balap kuda. Waqad ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqati fil jumlah. Setelah dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, kemudian dalil dari ijma', kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya musabaqah, ya, melakukan perlombaan fil jumlah, ya, secara umum. Nah, selesai dari masalah yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah. Kita langsung pada masalah yang kedua. Al-ahkamu al-muta'alliqatu biha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan musabaqah, perlombaan. Yang pertama, tajuzu al-musabaqatu 'alal khayli wa ghairiha min ad-dawabi wal maraqibi wa 'alal aqdami. Wa kadza at-tarami bisihami wasti'malil aslihati. Tajuzul musabaqatu 'alal khail wa ghairiha min ad-dawabi wal maraqib. Boleh melakukan perlombaan pacuan kuda dan pacuan yang lainnya dari pacuan hewan atau binatang tunggangan yang lain. Unta misalkan. Wa 'alal aqdam, dan boleh juga melakukan perlombaan lari. Wa kadza at-tarami bisiham, juga boleh mengadakan perlombaan memanah. Wa isti'malil aslihati, dan boleh melakukan perlombaan memainkan senjata. Memainkan pedang atau tombak. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tajuzul musabaqatu ala iwadin fil ibili wal khayli wassiham. Boleh mengadakan perlombaan dengan disertai adanya hadiah. Pada perlombaan balap unta atau balap kuda atau lomba memanah. Boleh mengadakan hadiah dalam perlombaan balap kuda atau balap unta atau lomba memanah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Hadis di atas tadi. Tidak ada lomba kecuali lomba balap kuda atau balap atau lomba memanah atau balap kuda atau unta tadi ya, yang pertama. La sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali pada unta, yaitu pacuan unta, aw naslin atau lomba memanah, aw hafirin atau pacuan kuda. Kemudian as-salis, hukum yang ketiga, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyatun katadarrubi 'alal jihadi wattadarrubi 'ala masailil 'ilm fal musabaqatu fihi mubahatun wa yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaiha. Setiap yang mendatangkan kemaslahatan syar'i, ya, seperti at-tadarrub 'alal jihad, berlatih untuk jihad misalkan, wa tadarrub 'ala masailil 'ilm, atau berlatih dalam masalah-masalah ilmu, ya, maka al-musabaqatu fihi mubahatun, perlombaan padanya dibolehkan. Wa yajuzu akhdul 'iwadhi 'alaiha, bahkan boleh mengambil hadiah dari perlombaan tersebut. Misalkan lomba renang, ya, tadarrub 'alal jihad, ya, lomba lari atau yang lainnya, atau tadarrub 'ala masailil 'ilm, cerdas cermat, ya, atau musabaqah tilawah Al-Qur'an atau yang lainnya. Setiap perkara yang mendatangkan kemaslahatan syar'i, ya, seperti berlatih untuk jihad atau berlatih dalam masalah-masalah ilmu, ya, maka boleh melakukan perlombaan padanya dan boleh mengambil hadiah dari perlombaan tersebut. Kemudian hukum yang keempat, kullu ma yuqsadu minhul la'ibu wal marahu alladhi la madarrata minhu mimma abahahu syar'u tajuzu fihi al-musabaqatu bi syart an la yushghila an umurid din al-wajibati kas-salati wa nahwiha wa hadha an-naw' la yajuzu akhdhu al-'iwadhi 'alayhi. Setiap yang ditujukan untuk main-main, setiap perkara yang tujuannya hanya untuk main-main, wal marah atau hanya untuk bersenang-senang, ya, alladzi la madarata minhu, yang tidak ada bahaya atau kemudaratan padanya, mimma abahahu syar'u, yang dibolehkan oleh syariat, tajuzu fihi al-musabaqah, maka boleh mengadakan perlombaan padanya, bisyarat, dengan syarat tidak melalaikan dari perkara-perkara agama yang wajib seperti sholat dan yang lainnya. Ini dengan syarat tidak melalaikan kewajiban seperti sholat dan yang lainnya. Wahadhan nau, namun yang jenis ini yang perlombaannya hanya untuk marah wal-la'ib, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk main-main. Jadi lomba yang seperti ini la yajuzu akhdul 'iwadi 'alai, tidak boleh mengambil hadiah padanya. Tidak boleh mengambil hadiah padanya atau tidak boleh diadakan hadiah padanya. Karena tujuannya hanya la'ib, main-main atau marah atau untuk senang-senang menghibur diri. Lain halnya dengan lomba tadi, lomba balap kuda, balap unta, lomba memanah atau lomba renang, ya, atau lomba tilawah Quran atau yang lainnya. Maka yajuz akhdul 'iwadi 'alaiha, boleh diadakan hadiah padanya. Karena lomba-lomba tersebut adalah lomba yang mendatangkan maslahat syar'i. Nah, lomba yang mendatangkan maslahat syar'i. Adapun lomba-lomba yang hanya sekedar la'ib untuk main-main, untuk bersenang-senang, untuk hiburan, ya. Nah, maka boleh mengadakan perlombaan padanya, tetapi tidak boleh diadakan hadiah padanya. Itu pun dengan syarat perlombaan tersebut tidak melalaikan dari kewajiban seperti sholat dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, hukum yang kelima, likulli wahidin minal mutasabiqin fashul musabaqati ma lam yadhhar al fadlu li sahibihi fa in dhahara falil fadili al fashu dunal mafdul. Likulli wahidin minal mutasabiqin, setiap peserta lomba fashul musabaqah boleh menggugurkan atau membatalkan perlombaan malam yadhhar al-fadlu li sahibihi, selama belum nampak siapa yang akan menang, selama belum nampak siapa yang akan menang. Fa in dhahara, tapi kalau sudah nampak ya yang akan menang ini, falil fadilil fashu, maka bagi orang yang akan menang ini, dia boleh menggugurkan atau membatalkan perlombaan tersebut. Dunal maqbul, tetapi yang kalah ya tidak boleh menggugurkan atau membatalkan perlombaan tersebut. Nah, baik. Ini diantara aturan dalam perlombaan. Setiap peserta boleh menggugurkan atau membatalkan perlombaan selama belum ada yang menang, ya, belum nampak yang menang. Tapi kalau sudah ada yang menang, ya, maka yang berhak menggugurkan atau membatalkan perlombaan hanya yang menang ini. Yang kalah tidak berhak untuk menggagalkan atau menggugurkan perlombaan. Kemudian hukum yang keenam, tabtulu al-musabaqatu bi mauti ahadil mutasabiqin au ahadil markubin. Perlombaan dinyatakan batal jika ada salah satu dari peserta lomba yang meninggal atau ada salah satu hewan tunggangan yang meninggal atau yang mati. Nah, misalkan balap kuda atau pacuan kuda, jika ada salah satu peserta penunggang kuda yang mati, maka batal musabaqah tersebut. Atau yang mati salah satu kudanya, maka batal musabaqah tersebut, perlombaan tersebut. Kemudian hukum yang terakhir, yang ketujuh, yukrohu lil amini awil khuduri madhu ahadil mutasabiqin au aibihi au aibuhu. Makruh, dibenci bagi amin, bagi penengah atau wasit, ya. Makruh bagi wasit atau bagi hudur, bagi penonton yang hadir. Makruh untuk memuji salah satu peserta lomba atau mencela salah satu peserta lomba. Nah. Baik. Jadi penengah atau wasit juga penonton, ya. Dia tidak memuji atau tidak mencela salah satu peserta lomba. Karena jangan sampai perlombaan-perlombaan ini malah akan menjadi apa? Putusnya hubungan, ya, atau ketersinggungan atau yang lainnya. Nah, sehingga perkara-perkara yang mengantarkan kepada hal-hal yang demikian, ya, itu dihindari. Maka makruh bagi amin atau penengah atau wasit atau penonton untuk memuji atau mencela salah satu peserta lomba. Baik. Tinggal tersisa satu masalah lagi. Masalah yang ketiga, syurutu akhdhil iwadhi fil musabaqah. Syarat bolehnya mengambil hadiah dalam perlombaan. Karena sudah azan, maka kita azan terlebih dahulu. Kita lanjut ba'dal azan. Fadhal al-mu'adzin ya azin. Baik, kita lanjutkan. Masalah yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, syurutu akhdhil iwadhi fil musabaqah. Syarat bolehnya mengambil hadiah dalam perlombaan. Syarat yang pertama, ta'yinur ramati fil munadhalati awil markubina fil musabaqati wa dzalika birru'yah. Penentuan pemenang pada lomba panahan atau pada lomba pacuan, ya, pacuan hewan, ya, kuda atau unta. Wadzalika birru'yah, itu dilakukan dengan ru'yah, dengan dilihat. Ya. Penentuan pemenangnya dilakukan dengan ru'yah, dilihat. Dalam lomba panahan, tentunya yang dilihat adalah ketepatan panah, anak panah terhadap sasaran. Nah, ini dilihat mana yang paling tepat, yang paling mengenai sasaran. Ini pada lombaan panahan atau lomba memanah. Pada lomba pacuan, pacuan kuda misalkan, maka pemenangnya adalah dilihat siapa yang paling duluan sampai ke garis finish yang telah ditentukan. Nah, ini syarat pertama, penentuan pemenang dalam lomba-lomba ini dilakukan dengan ru'yah, dengan dilihat. Syarat yang kedua, ittihadul marakibi fil musabaqati awil qausina fil munadhalati wadhalika bin naw' fala tasihhu baina arabiyyin wa hajinin wala baina qausin arabiyyatin wa farisiyyatin. Ittihadul marakibi fil musabaqah, harus samanya hewan tunggangan dalam musabaqah, dalam perlombaan pacuan, atau harus sama kaus busur yang digunakan dalam munadhalah, dalam lomba memanah. Wadzalika binau, yaitu harus sama jenisnya. Jadi harus satu jenis. Nah, harus satu jenis. Fala tasihhu baina arabiyyin wa hajin, sehingga tidak sah perlombaan antara hewan Arab murni dengan hewan yang apa ini blesteran atau silangan antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Nah, tidak sah karena tidak sejenis. Jadi kalau perlombaan pacuan kuda, maka harus kuda Arab dengan kuda Arab. Tidak sah perlombaan antara kuda Arab murni dengan kuda blesteran, hasil persilangan kuda Arab dengan kuda selain Arab. Wala baina qaus arabiyyatin wa farisiyyatin. Tidak sah juga perlombaan memanah ya, antara busur Arab murni ya, busur panah Arab murni dengan busur Persia ya. Lomba panah tapi yang ini pakai busur Arab murni, yang itu pakai busur Persia ya. Maka tidak sah karena tidak sejenis busurnya. Baik. Intinya apa? Hewan tunggangan yang diperlombakan tersebut harus satu jenis. Demikian pula dalam lomba memanah, busurnya harus satu jenis. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tahdidul masafati awil ghayati wa dzalika imma bil musyahadati aw bidzar'i. Penetapan atau penentuan masafah, jarak tempuh dalam lomba pacuan. Awil ghayah atau penentuan ghayah, target. Target anak panah misalkan. Dan penentuan ini atau penetapan ini imma bil musyahada, bisa dilakukan dengan musyahada, dengan dilihat atau diamati, aw bidzar'i atau dengan pengukuran. Atau dengan pengukuran. Baik. Jadi harus ada penetapan ini, penetapan masafa, jarak tempuh dalam lomba pacuan, atau penetapan target yang akan dibidik dalam lomba memanah. Dan penetapan ini bisa dilakukan dengan musyahada, pengamatan, atau dengan pengukuran. Syarat yang keempat, an yakunal iwadu ma'luman wa mubahan. Karenahu malun fi aqdin fawajaba al-ilmu bihi wa ibahatuhu kasairil uqud. Hadiah yang dipersiapkan hendaklah hadiah yang ma'luman wa mubahan, yang jelas ya, wa mubahan, dan yang hukumnya mubah. Jadi hadiahnya harus jelas. Kalau misalkan ada hadiah, maka harus jelas hadiahnya apa. Wa mubahan, dan juga harus hadiah tersebut adalah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang dilarang atau haram. Li'annahu malun fi aqdin. Karena kenapa harus jelas dan harus mubah? Karena hadiah tersebut adalah malun fi aqdin, harta yang sudah dimasukkan ke dalam akad atau harta yang sudah dijadikan sebagai ke dalam akad. Fa wajibal ilmu bihi, maka wajib jelas, wajib jelas dan diketahui harta tersebut apa atau hadiah itu apa. Wa ibahatuhu kasairil uqud, dan juga harus jelas kebolehan atau kemubahan hadiah tersebut. Kasairil uqud, seperti akad-akad yang lain. Seperti akad-akad yang lain. Nah, barangnya harus barang yang jelas dan juga yang mubah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, an yakuna al-iwadu min ghairil mutasabiqin liyakhruja bidzalika min syabahil qimar. Amma idza kana min huma aw min ahadihima fala tasihul musabaqah. Hendaknya hadiah tersebut itu disiapkan oleh selain orang-orang yang berlomba, yakni pihak lain, ya, pihak ketiga. Nah, kenapa tidak boleh kalau disiapkan oleh pihak yang ikut lomba? Liyakhruja bidzalika min syabahil qimar, supaya keluar dari menyerupai qimar, merupai perjudian. Amma idza kana minhuma, adapun kalau hadiahnya itu berasal dari kedua pihak yang berlomba, atau hadiahnya dari salah satu pihak yang berlomba, fala tasihhu al-musabaqah, maka tidak sah perlombaan tersebut. Nah, ini syarat yang terakhir. Jadi hadiah yang ada atau yang disiapkan itu bukan dari peserta lomba. Bukan dari peserta lomba. Nah, hal ini agar terbebas dari menyerupai judi. Nah, karena kalau hadiahnya itu dari peserta lomba, maka ini serupa dengan qimar, serupa dengan judi, dan ini dilarang. Nah, bahkan tidak sah musabaqahnya, tidak sah perlombaan tersebut kalau hadiahnya dari peserta lomba. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari bab yang ke-17 tentang musabaqah, tentang perlombaan. Saya naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadl.